السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, dakhaltul masjida fa'idha Abdullah ibn Amr ibn al-As jalisun fi dhillil Ka'bah wal nasu mujtami'una alayhi. Kata beliau, saya memasuki masjid, saya dapati ternyata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sedang duduk di bawah teduhan Ka'bah, dan manusia berkumpul di sekitarnya. Faqala, maka Abdullah bin Amr bin As berkata, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, kemudian kami singgah di sebuah tempat, kami singgah di suatu tempat. Faminna may yuslih hibaahu wa minna may yantadhil wa minna man huwa ala syaratihi. Di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya, di antara kami ada yang membenahi panah dan tombaknya, dan di antara kami ada yang mengurusi hewan tunggangannya. Itnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan, mengumumkan, as-salata jami'ah, datangilah salat secara berjamaah. Fajtama'na ilaihi, maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna hadhihi al-ummata ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun fayurakkiku ba'duha ba'dan wa taji'u al-fitnatu fayakulu al-mu'min hadhihi mahlakati thumma tankashif وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه وهذه ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطى صفقة يدي وثمرة قلبي فليطعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازئه فاضربوا أنق الآخر. Ini hadith adalah hadith yang sangat agung. Terdapat di dalamnya berbagai pondasi-pondasi penting untuk setiap muslim dan muslimah di dalam menghadapi fitnah. Terdapat di dalamnya bendera-bendera keselamatan di tengah banyaknya kebinasaan. Terdapat di dalam hadis ini timbangan-timbangan yang sangat kuat di tengah gelombang fitnah. Dan hadis ini adalah menara-menara yang menerangi di tengah kegelapan syubhat dan banyaknya kesamaran di tengah manusia. Abdurrahman ibn Abdul Rabb al-Ka'bah rahimahullahu taala mengisahkan bagaimana beliau mendatangi masjid dan beliau dapati Abdullah bin Amr bin Al-As sedang duduk di tengah manusia dan manusia berkumpul di sekitarnya. Dan ini menggambarkan kepada kita keadaan generasi awal dari umat ini. Kecintaan mereka duduk dengan orang-orang yang berilmu, kegemaran mereka menghadiri majelis-majelis ilmu, sebab itu adalah sebab kebaikan yang membangun kebahagiaannya di dunia dan di akhirat dan menyelamatkannya dari segala ujian dan fitnah. Dan Abdullah bin Amr duduk, maka beliau berkata, beliau membuka pembicaraan, dan ini dari kebiasaan as-salaf rahimahumullah, dari kalangan ahlul ilm, selalu perhatian terhadap umat dan peka terhadap perkara yang menimpa umat. Karena itu tanpa diminta pun mereka akan melakukan sesuatu yang memperbaiki keadaan umatnya. Maka beliau berkata, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fanazalna manzilan, lalu kami singgah di sebuah tempat. Begitu mereka singgah, di antara para sahabat, faminna may yuslih khiba'ahu, ada yang memperbaiki kemahnya. Wa minna may yantadhil, di antara kami ada yang memperbaiki tombaknya. Wa minna man huwa ala syarafi, dan di antara kami, wa minna man huwa ala jashari, dan di antara kami ada yang membenahi hewan tunggangannya. Itnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, apabila ada suatu hal yang penting, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengutus suara yang bersuara keras, kemudian menyerukan kepada manusia. Dan inilah yang disebut di dalam hadis ini. Si penyeru berkata, as-salata jami'ah, salat jami'ah. Dan ini seruan untuk salat gerhana. Iya. Maka berkumpullah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terdapat peringatan sekaligus pelajaran bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditkala terjadinya masalah-masalah yang menimpa umat. Beliau memberikan pijakan-pijakan dan selalu meluruskan, dan kadang beliau ulangi hal tersebut. Dan memang penyampaian adalah sekadar keperluan. Dan kita berada di sebuah masa, Kita semua menyaksikan dari berbagai fitnah yang menimpa manusia. Ini mengharuskan kita untuk selalu mengingat bagaimana pijakan-pijakan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berpesan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Dan ini dasar pokok ditegaskan oleh nabi bahwa agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Kalau ada kebaikan, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkannya. Kalau ada kejelekan yang dikhawatirkan terhadap umat, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Itulah agama kita, agama yang telah sempurna. Karena itu, celakalah orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi tidak berpanutan, tidak mengambil tuntunan dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil agamanya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia ada yang membangun pemahamannya dari ucapan-ucapan orang-orang kafir, dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang fasik dan tidak beragama. Dan sebagiannya lagi menjadikan bacaan-bacaan koran-koran, siaran-siaran televisi sebagai sumber pedomannya, berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal agama telah sempurna. Segala kebaikan telah diterangkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka ini kaidah dan dasar penting. Karena itu jangan sekali-sekali di tengah terjadinya badai musibah, di tengah gelap gulita terjadinya kesamaran, seorang berpijak di atas selain tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah adalah dengan mempelajarinya, dengan berguru kepada orang-orang yang berilmu, bertanya kepada alim ulama apabila tidak mengetahui. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah, fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahlul dikir kalau memang kalian tidak mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Ini kebiasaan jelek. Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya. Andai kata mereka kembalikan hal ini kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr dari umara maupun ulama, maka di antara mereka pasti ada yang bisa memberikan istimbab hal yang terbaiknya. Maka dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Dan itulah jalan seorang kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna hadhihi al-ummah ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Sungguhnya umat ini, umat Islam, afiat mereka dijadikan di awalnya, dan akhir dari umat akan ditimpa oleh ujian dan perkara-perkara yang kalian anggap mungkar, perkara-perkara yang kalian ingkari. Ini pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah kauniyah. Ketentuan berlaku. Dipastikan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa umat Islam ini yang terbaiknya adalah di generasi awalnya. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan hal-hal yang menjadikan generasi awal umat ini menjadi baik. Dan di seluruh agama, semua yang menjadi panutan adalah pengikut para nabinya. Awal dari umat mereka. Iya. Karena itu yang terbaiknya di kalangan orang-orang Yahudi adalah para nabi mereka. Dan para ahbar mereka. Dan yang terbaiknya di kalangan orang-orang Nasara adalah nabi mereka dan orang-orang Hawariyun. Demikian pula yang terbaiknya di tengah umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itulah terdapat di dalamnya peringatan akan kewajiban kembali kepada jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para as-salaf rahmatullahi alaihim. Sekaligus di dalam hadis terdapat peringatan untuk akhir dari umat ini. Ada ujian-ujian. Ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Iya. Dan inilah kehidupan manusia. Karena itulah seorang hamba tatkala mengetahui bahwa hidup ini adalah ujian, ada bala yang menanti. Ada perkara-perkara yang telah ditegaskan oleh Nabi akan mendatangi umat. Sampai di kelanjutan hadis dikatakan wataji'u fitnatun wataji'ul fitnatu fayurakkiku ba'duha ba'dha. Fitnah itu berdatangan. Sebagian dari fitnah itu melembekkan sebagian yang lainnya. Maksudnya fitnah yang datang itu sangat besar, dahsyat. Datang lagi fitnah setelahnya. Lebih besar dan lebih dahsyat. Karena besarnya fitnah yang kedua yang datang. Yang pertama dianggap lembek. Belum ada apa-apanya dibanding fitnah yang terakhir. Itu salah satu makna yang disebut oleh para ulama untuk sabda Nabi ini. Dan ada makna yang kedua bahwa fitnah yang datang itu mirip sebagian, sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Semuanya dianggap besar oleh manusia. Maka seorang mukmin berkata, hadihi mahlakati, inilah kebinasaanku. Perhatikan bahasa di dalam hadis. Seorang mukmin, orang yang memiliki keimanan, peka terhadap fitnah-fitnah. Merasa sedih terhadap apa yang menimpa agamanya. Merasa sedih terhadap perkara yang membuat dirinya kadang dilalaikan. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami. Maka fitnah ini berdatangan. Seorang mukmin memandang itulah kebinasaannya. Di tengah fitnah tersebut. Iya. Thumma tankashif. Tapi setelah itu fitnah itu hilang. Berlalu. Thumma taji'u wa taji'ul fitnah. Kemudian datang lagi fitnah. Fayaqulul mu'minu hadihi wa hadihi. Kembali lagi mukmin berkata, ini kebinasaan. Datang lagi, kembali lagi dan berkata, ini kebinasaan. Saking dahsyatnya fitnah itu. Iya. Kemudian Nabi SAW memberikan wejangannya. Ini adalah pijakan yang sangat agung. Bendera penyelamat di tengah fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, hendaknya kematian datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini pokok yang harus dijaga. Dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan kepada umat Islam Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Iya. Maka keimanan, keteguhan di atas agama ini adalah pokok yang dijaga. Karena itu pada saat terjadi fitnah, harta yang paling berharga bagi seorang hamba adalah agamanya. Selalu dia perhatikan agamanya, dia jaga agamanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayakuna khaira malim bri'il muslim ghanamun yatba'u biha sya'f al-jibal wa mawaqi'a al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Telah dekat masanya suatu saat harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing-kambing. Dia gembalakan kambing ini di lereng-lereng gunung. Dia cari tempat-tempat turunnya hujan. Dia lari dari fitnah untuk menjaga agamanya. Untuk menjaga agamanya. Dan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah seorang dari 6 dewan syura yang dipandang berhak cocok menjadi khalifah kaum muslimin. Bersamaan dengan itu, di masa yang beliau pandang itu adalah fitnah, beliau menyendiri. Dan ini adalah sikap generasi terdahulu di kalangan as-salaf. Tatkala mereka melihat suatu kebenaran jelas, maka mereka bela kebenaran tersebut. Dan bentuk yang kedua, mereka tegas tidak membantu kebatilan. Dan apabila ada kesamaran, mereka menghindar, menjauh, menjaga agamanya dari fitnah. Karena itu ketika ditanyakan kepada beliau tentang apa yang beliau lakukan dan beliau menyendiri, maka beliau menjawabnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa lagi merasa cukup serta tersembunyi. Beliau menyebut dengan sebuah hadis yang terdapat di dalamnya 4 sifat memeliharanya dari fitnah. Seorang hamba, sifat ubudiyah. Kemudian seorang yang bertakwa, seorang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, punya kecukupan, kekayaan di dalam hati, dan khafi, dia selalu menjaga kerahasiaan dirinya, tidak selalu menonjolkan dirinya, menampilkan dirinya. Sebab siapa yang biasa menyambut fitnah, biasanya dia semakin larut di dalam fitnah tersebut. Karena itu dari jalan menghindari fitnah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minas sa'i. Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk di tengah fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Man tasyarrafa laha tastasyrifku. Siapa yang menonjolkan dirinya kepada fitnah tersebut, maka fitnah itu akan mengagungkannya. Langsung disambut dan dibesarkan. Iya. Yaitu tabiat dari fitnah. Dia masuk di dalamnya, tidak perlu khawatir. Iya. Pasti akan dibesarkan keadaannya sehingga ia semakin larut di dalam fitnah itu. Karena itu Nabi mewasiatkan, faman wajada malja'an aw ma'ada faly'ud bih. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung dengan tempat tersebut. Dan menjaga diri di atas penghambaan itu adalah pokok di dalam fitnah. Pokok di masa yang penuh dengan ujian dan cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu peperangan, di waktu fitnah, itu bagikan berhijrah kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan fazi'an." Pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dalam keadaan kaget. Kemudian beliau berkata, "Subhanallah. Ma anzalallahu minal khazain. Ma anzalallahu minal fitan. Aikidhu sawahibal hujurat yuridu azwajahu kay yusallin. Farubba kasiyatin fid dunya, farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah." Kata beliau, "Subhanallah. Apa yang Allah turunkan dari perbendaharaan-perbendaharaan? Tidak perlu khawatir akan dunia. Itu akan menjadi fitnah bagi manusia. Dan akan datang nanti masanya, manusia diberi duit pun dia tidak terima. Saking banyaknya kecukupan manusia. Kan diketemukan gunung-gunung emas. Sehingga bertumpuk-tumpuk emas itu. Diberi emas pun dia tidak mau menerimanya. Karena itu Nabi SAW mengabarkan, apa yang Allah turunkan dari dibukakannya berbagai perbendaharaan. Subhanallah, apa yang Allah turunkan dari berbagai fitnah. Dalam sebagian hadis sampai Nabi melihat fitnah-fitnah itu turun di sela-sela rumah. Bagikan turunnya hujan, rintikan hujan. Memenuhi bumi. Kemudian Nabi berkata, bangunkanlah perempuan-perempuan yang berada di kamar. Maksudnya istri-istri beliau. Supaya para istrinya sholat. Lalu beliau ingatkan, kadang seorang perempuan berpakaian di dunia, tapi dia akan telanjang di akhirat. Dia dimuliakan dengan pakaian di dunia, tapi di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengingatkan untuk supaya mereka bangun, menegakkan sholat malam. Dan ayat di surah Al-Baqarah ketika disebutkan fitnah, sebelum penyebutan ujian, Allah firman sebelumnya, "Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Iya. Maka penjagaan terhadap agama sangatlah penting bagi seorang hamba. Dan ini tidak ada jalan terhadapnya kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Dengan mempelajari ilmu agama. Harus ada keseriusan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Di dalam menghafalkan ilmu. Di dalam memahami ilmu. Dan jangan seseorang menganggap bahwa dirinya berada di atas suatu ibadah yang baik tanpa dia mempelajari ilmu agama. Tanpa dia mempelajari ilmu agama. Kemudian Nabi SAW bersabda, setelah menjelaskan siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Hendaknya dia datang kepada manusia dengan hal yang dia cinta didatangi dengan hal tersebut. Ini kaidah agung. Bahwa dia kalau ingin berinteraksi dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, hendaknya dia perlakukan manusia dengan hal yang dia sendiri cinta diperlakukan seperti itu. Dan ini adalah kaidah agung. Apabila dijaga, akan menyelesaikan banyak masalah di tengah manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'dhiman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, adda'i ila ridwani. صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله في آخر حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة ومن بايع إماما فأعطى صفقة يدي وثمرة قلبي فليطعه إن استطاع. Siapa yang membaiat seorang imam, dia mengakui seorang pemimpin. Dan kita berada dalam sebuah negeri dipimpin oleh pimpinan negara. Itu artinya kita membaiat pimpinan negara. Walaupun secara langsung seorang tidak bertemu dengan pimpinan kaum muslimin, tetapi di atas kepalanya ada baiat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Lalu dia berikan ketulusan tangannya, yaitu dia baiat, dan dia berikan buah hatinya. Dia berikan kejujuran dan ketulusan. Maka hendaknya dia taat kepada pimpinannya sesuai dengan kemampuannya. Perintah untuk taat kepada pimpinan. Dan perintah ini berlaku pada segala keadaan. Karena itu kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ati al-usri wal yusr wa fil manshati wal makra wa ala atharatin alaina. Kami bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan pemerintah itu lebih mementingkan dirinya. Maka ini pokok di dalam agama. Ketaatan kepada pemerintah walaupun zalim, ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam puluhan hadis, bahkan ratusan hadis. Dan ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah dari masa para sahabat hingga hari ini. Orang-orang, para imam yang sama sekali tidak ada gaji dari pemerintah. Dan mereka sebagiannya kadang dizalimi, dipenjara oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu, mereka tegaskan keyakinan ini. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Sebab ini adalah agama yang dipegang. Agama yang seorang mendekatkan dirinya kepada Allah. Pijakan kuat di tengah fitnah. Pijakan kuat di tengah fitnah. Karena itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah umat Islam. Ada sebuah kudeta terhadap pemerintah yang melahirkan kebaikan. Silakan cari dalam sejarah manapun di tengah umat ini yang menunjukkan hal tersebut, dan tidak ada tercatat di dalamnya. Bukti yang paling dekat apa yang kita lihat di hari-hari yang telah berlalu. Orang-orang yang menurunkan pemerintah dengan cara teriak-teriak di jalan, ternyata juga tumbang dengan teriakan di jalanan. Dan yang menyeru menurunkan pemerintah supaya datang setelahnya pemimpinnya lebih baik, tidak terbukti datang setelahnya pemimpinnya lebih baik. Kondisi yang lebih baik, keadaannya lebih baik. Ya, karena itu harus diingat bahwa Nabi, bahwa Allah dan Rasulnya ketika menetapkan syariat, itu adalah kemaslahatan. Adalah suatu kemaslahatan yang hendaknya dijaga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada kita semua di atas agama. Dan menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas pijakan-pijakan syariat, menghindarkan kita semua dari segala fitnah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian semua dari fitnah, apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.